بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانتنا عزكم الله perkara yang harus kita maklumi dan harus kita tanamkan dalam hati kita masing-masing ialah bahwasanya dakwah ilallah, berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak umat manusia kembali kepada Allah, ini merupakan kewajiban agama yang dibebankan kepada masing-masing kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayatan." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Khitabnya yang diajak bicara semua kaum muslimin, "Ballighu." Sampaikanlah wahai segenap kaum muslimin, "Anni," dari aku, "walau ayatan," walaupun satu ayat. Ini menunjukkan bahwasanya tanggung jawab dakwah, mas'uliyatu dakwah, di atas pundak-pundak kita masing-masing. Ini wajib kita sadari. Ikhwanul Muslimin azzakumullah, perkara kedua yang harus kita maklumi dan kesadari pula, bahwasanya mas'uliyatu dakwah azimah, tanggung jawab dakwah itu sangat besar. Thaqilah, sangatlah berat. Dikarenakan barakallahu fikum, dakwah ilallah ini bukan semata-mata menyampaikan sesuatu, tapi lebih jauh daripada itu. Ada di sana tablighur risalah, menyampaikan risalah dari Allah Azza wa Jal yang disampaikan kepada para anbiya wal mursalin, terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diteruskan oleh umatnya sampai hari ini. Tablighur risalah perkara besar. Dikarenakan kita harus menyampaikan risalah dakwah tadi seperti yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berat. Dikarenakan beratnya tablighur risalah, menyampaikan risalah dakwah, orang-orang yang berkecimpung dalam dakwah ilallah, terutama yang berhadapan langsung dengan umat, dituntut untuk memiliki kriteria-kriteria, sifat-sifat supaya dakwahnya sahihah, dakwahnya makbulah, diterima, dakwahnya najihah, sukses. Sang dai dituntut harus memiliki ilmu, ilmu syar'i. Sang dai dituntut untuk mengetahui uslub dakwah, cara-cara berdakwah. Sang dai dituntut untuk mengetahui kondisi para mad'u. Sang dai diminta untuk sabar dalam dakwahnya, menghadapi berbagai macam rintangan-rintangan dan cobaan-cobaan. Sang dai diminta untuk memiliki sikap rifkun, kelembutan, kesantunan, tegas pada tempatnya, lembut pada tempatnya. Diminta untuk memenuhi sekian banyak kriteria seorang dai Allah. Ini menggambarkan bahwasanya tablighur risalah, menyampaikan risalah dakwah, perkara besar, bukan perkara kecil. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Dan pada dakwah ilallah ini, ikhwan fillah azakumullah, terdapat yang namanya cobaan-cobaan, rintangan-rintangan yang cukup besar. Rintangan pada para dakwahnya, rintangan yang menimpa dai-nya dan yang lain-lainnya. Dari musuh-musuh Islam dan dari kalangan kaum muslimin. Kita melihat bagaimana para anbiya wal mursalin, mereka begitu tabah, begitu sabar menghadapi cobaan-cobaan dalam dakwah dari kaumnya masing-masing. Cemoohan, celaan, hinaan, pelecehan, bahkan fisik cyber tingkat berperang dan segala macamnya. Ini sekali lagi menggambarkan dakwah itu perkara besar. Tanggung jawabnya besar dan berat. Padanya ada tanggung jawab menyampaikan risalah Allah Azza wa Jal. Di saat yang sama padanya terdapat berbagai macam cobaan, rintangan-rintangan dalam perkara dakwah yang begitu besar. Rintangan sampai pada tingkat fisik. Juga yang menentukan azakumullah pada dakwah itu, kita akan menghadapi berbagai macam makar-makar musuh-musuh dakwah. Makar-makar kufar, jangan dilupakan. Makar-makar orang-orang yang menyimpang, yang berseberangan dengan dakwah salafiyah, begitu keras. Dan masing-masing mereka berupaya untuk mengarahkan panah-panah mereka kepada dakwah salafiyah. Mereka semua berupaya untuk menghempaskan dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Di saat yang sama mereka juga menebarkan da'wat al-batilah, dakwah-dakwah yang batil, syubhat munharifah, syubhat-syubhat yang menyimpang, menebarkan berbagai macam batilnya mereka di tengah-tengah umat, yang mengharuskan kita untuk melawannya, menghadapinya, mengkonternya, menerangkan kepada umat tentang penyimpangan-penyimpangannya. Wahagalah. Itu semuanya real, nyata dalam dakwah ilallah. Maka masing-masing kita harus menyadari itu semuanya menunjukkan sabilud dakwah azim, sabilud dakwah tsaqil. Jalan dakwah yang kita lalui ini begitu besar, begitu agung, begitu berat. Maka di sini qanatina azakumullah, diperlukan yang namanya sebuah pengorbanan. Pengorbanan dibahasakan dalam mereka dengan istilah at-tadhiyah fi sabili dakwah. Harus berkorban, harus berjuang di jalan dakwah ini. Berjuang dengan apa yang kita miliki, Yang dimaksud dengan at-tadhiyah ialah badul juhud, mengerahkan kemampuan kita ya untuk membela dakwah yang mulia ini, menyebarkan dakwah yang mulia ini, menyampaikan dakwah yang mulia ini kepada umat. Kita mengerahkan kemampuan kita secara harta benda, ilmal, secara ilmu, bil ilm, secara ide-ide, arahan-arahan yang baik, taujihat, warisyadat, dengan fisik kita, dengan semua yang kita miliki, upaya untuk sekali lagi mendakwakan dakwah yang mulia ini, litakuna kalimatullahi al-ulia, supaya kalimat Allah itu ada di muka bumi, paling tinggi di muka bumi ini. Harus tadhiyah. Dan itu yang dicontohkan oleh para anbiya wal mursalin. Tidak ada seorang nabi pun, seorang rasul pun dari para anbiya wal mursalin dalam berdakwah kepada Allah melainkan mereka telah berkorban dengan jiwa raga, berkorban dengan harta benda, berkorban dengan nyawa, berkorban dengan keluarga, berkorban dengan anak-anak mereka, semuanya yang mereka punya. Fi sabili hadhihi ad-da'wah. Berkorban. Barakallahu fikum. Itu sebab adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Sejarah para anbiya wal mursalin begitu nyata, begitu terang benderang di depan mata kita, masing-masing nabi, masing-masing rasul begitu tampak, begitu besar, begitu agung, begitu tulus mereka berkorban untuk dakwah yang mulia ini. Nabi kita Muhammad juga demikian sallallahu alaihi wasallam. Beliau luar biasa dalam memperjuangkan dakwah Islam yang mulia. Sendirian. Sendirian ya Pak. Wa hakadha salafun salih. Dari kalangan para sahabat, para tabi'in, asba'ut tabi'in, mereka memberikan contoh-contoh yang begitu mulia di dalam memperjuangkan dakwah, dalam berkorban untuk perkara dakwah. Sebagai contoh, at-tadhiyah bil mal. Contoh dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang mengorbankan hartanya untuk dakwah ila Allah. Barakallahu fiik. Disebutkan dalam sebuah hadis, satu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menganjurkan para sahabatnya untuk bersedekah fi sabilillah. Katanya Umar, fawafaqa li malun katsir. Pas ketika itu aku punya harta yang begitu besar, begitu banyak. Dia mengatakan al-yaum usabiqu Abu Bakar. Hari ini aku akan bisa mendahului Abu Bakar Siddiq. Saat asodaku bisa terimali, aku akan sodako dengan separuh hartaku. Langsung mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, engkau tadi menganjurkan kami untuk bersedekah. Ini saya datang membawa separuh hartaku. Sodakotanillah, sodakoh bagi Allah Azza wa Jalla. Separuh harta. Beliau mengatakan, wama tarakta li ahlik wa iyalik, apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu. Dia mengatakan, tarakta lahum syatrah, saya tinggalkan untuk mereka separuhnya lagi. Masya Allah. Separuh harta. Tidak lama datang sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍa, dibawa semua hartanya. Semua hartanya. Katakan, ya Rasulullah, ini adalah shadaqah lillahi taala. Beliau mengatakan, "Lah, untuk kamu, keluarga kamu apa?" Kata beliau, "Untuk aku dan iyalku, keluargaku, aku tinggalkan untuk mereka Allah azza wajalla." Tawakal yang begitu tinggi. Tawakal yang begitu tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Gampang. Alallah. Alallah. Ini semua hartaku lillahi ta'ala. Semua harta. Maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah mengakui, tidak bakal bisa mengalahkan amalnya Abu Bakar Siddiq. Perasaannya sudah besar separuh harta ini. Ternyata kalah dengan Abu Bakar Siddiq. Semua harta. Syahidnya adalah Mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in memiliki semangat yang tinggi, berkorban, berjuang untuk dakwah. Dakwah Islam, dakwah sunnah, dakwah al-haq dengan harta yang mereka miliki. Bukan semata-mata semangat berkorban, tapi berlomba-lomba untuk berkorban. Berlomba-lomba untuk berkorban. Seperti Umar, separuh, Abu Bakar penuh. Terus demikian. Luar biasa. Ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayatnya, yang disebutkan di Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian sekali-kali tidak akan meraih albir, albir al-jannah, hingga kamu menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Tidak semata-mata infak, tapi infak dari harta yang paling kamu cintai. Mendengar ayat ini turun, sahabat yang mulia Abu Talhah radhiyallahu anhu menyatakan, saya ini adalah sahabat Ansar yang paling banyak tanahnya, yang paling banyak hartanya. Harta yang paling aku cintai adalah Bayruha, sebuah pekarangan yang cukup luas di depan Masjid Nabawi. Padanya ada pohon-pohon kurma yang rindang. Padanya ada sumur yang airnya begitu jernih, begitu segar. Nabi kita Muhammad selalu biasa ke sana, duduk di bawah pohon kurma dan meminum airnya. Maka saya bergegas langsung mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Allah mengatakan dalam firman-Nya, ayat ini demikian, demikian, demikian, demikian. Dan engkau telah tahu harta yang paling aku cintai, ya Rasulullah, adalah Bayruha. Maka Bayruha, sadaqah lillahi ta'ala wa Rasulullah. Langsung. Tidak pakai telat. Tidak pakai lemot. Tidak pakai lambat. Begitu turun ayat yang menerangkan hasungan, anjuran untuk berinfak bersedekah fi sabilillah, langsung dipenuhi. Diminta sedekah dengan harta yang paling dicintai, dipenuhi. Langsung dikasihkan untuk Allah Azza wa Jalla Rasulullah. Apa kata Rasul? Bakhin, bakhin, bagus, bagus, malun rabih, malun rabih. Ini harta yang menguntungkan, harta yang menguntungkan, kata beliau. Menguntungkan. Sebab investasi akhirat. Itu harta kamu yang hakiki di akhirat nanti. Apa ganjarannya? Apa ganjarannya? Albir al-haqiqi wa huwa al-jannah. Surga. Luar biasa. Ini salafun salih. Langsung berlomba-lomba dengan harta yang mereka miliki. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man jahaza jaisal usrah falahul jannah." Barang siapa yang mempersiapkan pasukan yang sedang kesulitan, surga bagi dia. Fajahazahu Utsman. Langsung dipersiapkan semua oleh Khalifah Utsman. Itu bekal pasukan mujahid. Jumlahnya begitu besar ketika itu. Semuanya Utsman menyiapkan. Belum mengatakan lagi, "Waman hadara bi'ra rumah falahul jannah." Siapa yang bisa menggali sumur rumah, surga bagi dia. Sumur yang dipakai oleh kaum muslimin untuk memanfaatkan kaum muslimin. Dikadangkan air yang melimpah yang baik. Fahadarahu Utsman. Segera Utsman menggalinya. Itu langsung. Begitu cepat. Begitu respon. Dengan ajakan-ajakan Nabi kita Muhammad SAW untuk berjuang. Mengorbankan harta fi sabilillah. Langsung. Dengan cepat. Itu salafun shalih. Baru membaca riwayat tadi, kita sudah garuk-garuk kepala ini. Kita seberatanya. Ya Allah ta'awun harta. Sebelah itu. Alhamdulillah yang penting ikhlas lillahi ta'ala. Niat alif salsrifu. Alhamdulillah. Yang penting ikhlas lillahi ta'ala kan gitu ya. Keikhlasannya paling penting. Namun, secara kuantitas dan besarnya jauh dengan salafun shalih. Jauh. Barakallahu fikum. Ini salaf. Maka kita sebagai ahlus sunnah, sebagai salafiyin yang berupaya berkomitmen untuk meniti jalan langkah mereka, harus mencontoh mereka semua dalam semua hal yang baik tadi. Jangan semata-mata manhajku salafi. akidah salafiyah. Mantap. Ibadahku di atas sunnah dengan pemahaman salaf. Bagus. Yang ini juga demikian. Yang ini juga demikian. Akhlakmu salafi. Muamalah kamu salafiyah. Adabnya kamu salafiyah. Dakwah kamu juga salafiyah. Pengorbanan kamu untuk dakwah juga salafi. Sebagaimana salafun shalih. Itu perjuangan dengan harta benda. Belum lagi bagaimana salafun shalih berjuang, berkorban membela agama Allah dengan nyawa. Jangan tanya sudah. Anda bisa membaca sejarah salafun shalih, para ghazawat, peperangan-peperangan yang mereka ikuti bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana mereka mengorbankan apa yang mereka miliki sampai nyawa dikorbankan untuk membela agama Allah yang mulia ini. Nyawa. Di antara yang cukup bagus adalah perjuangan dan pengorbanan seseorang sahabi yang bernama Amr ibnul Jamuh radhiyallahu anhu arba. Sahabat yang sudah tua pincang, tua cacat. Barakallahu fiik. Dalam sejarah disebutkan dia ini memiliki 4 anak laki-laki, semuanya singa-singa di jalan Allah. Usudun fisabilillah. Yang biasa membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan-peperangan yang ada. Anak-anaknya ya. Pada waktu peristiwa Uhud enggak betah dia sudah. Karena yang di perang Badar enggak ikut. Kenapa enggak ikut? Hah? Sudah tua, cacat, dia pincang. Kan ma'zur ya, dikasih uzur, gak bisa ikut. Begitu perang Uhud berkecamuk, gak usah pergi. Saya harus berangkat. Ditahan sama putra-putranya. Qad azarakallah. Allah ngasih uzur kepada engkau, ya ayah. Tidak, saya harus berangkat. Saya harus membela kami, membela Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa ngapa-ngapain. Dibawa sama putra-putranya. Perang. Dan beliau wafat di situ. Luar biasa. Anda perhatikan pula ketika perang. Perang Uhud. Dua anak muda yang masih belia. Usianya kisaran 4-15 tahun. Namanya Mu'ad dan Mu'awid ibni Afra. Barakallahu fikum. Dua pemuda. Secara usia belum layak ikut perang. Tapi secara semangat dan ghirahnya luar biasa. Ingin berjuang membela Islam, korban membela Islam. Dan yang diincar adalah tokoh kekufuran pada masa itu, yaitu Abu Jahal. Perang berkecamuk sudah. Tiba-tiba Abdurrahman bin Auf, sahabat yang mulia, terkagetkan dengan dua pemuda mengapit dia. Satu sebelah kanan, terus sebelah kiri. Mengapit. Pemuda dengan pedangnya. Kaget dia. Beliau ada apa di sini? Sama-sama membisiki. Tidak tahu yang mana yang lebih dahulu. Paman, tunjukkan kepada aku mana Abu Jahal. Kaget dia. Dia juga begitu. Paman, tunjukkan kepada aku mana Abu Jahal. Ada apa ini? Itu gak kuasa, dia mengatakan. Itu orangnya. Langsung terbang dua-duanya. Terbang itu. Sebagai kayak singa-singa yang begitu perkasa. Langsung dia babat Abu Jahal. Terkapar. Dengan dua pedangnya, dua ini. Langsung berlari menuju Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah membunuh Abu Jahal. Aku ya Rasulullah. Coba pedang kamu masing-masing. Dua-duanya berdarah. Kamu berdua yang membunuh dia. Luar biasa. Tapi belum mati. Kalau terkapar. Hah, yang membunuh siapa ya? Abdullah bin Mas'ud. Lihat jasad seperti itu. Langsung naik ke atasnya. Dan dikatakan kepala dengan kepala. Telinga dengan telinga. Warak susiyadah. Dulu di masa jahiliyah Abu Jahal ini pernah memotong telinganya Ibnu Mas'ud. Kisah sekarang. telinga dengan telinga. Warasu ziyadah, panggil sama dia. Dibawa ke Rasulullah, ya Rasulullah, hadza rasulullah. Ini kepalanya musuh Allah ini. Seperti itu perjuangan mereka. Luar biasa, memperjuangkan agama Islam dengan harta benda, dengan jiwa raga. Itu perjuangannya, Masya Allah, dengan penuh perjuangan yang luar biasa. Nah, melalui mereka-mereka inilah barakallahu fikum, Allah Azza wa Jal memenangkan Islam, menjayakan Islam, menjadikan Islam begitu jaya di hadapan kaumnya, berwibawa di hadapan kaumnya, ditakuti di hadapan orang kafir, ditakuti oleh musuh-musuhnya. Melalui mereka ini, dan masih banyak sekudang kisah, cerita dari mulai para anbiya wal mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, dan para imam. Bagaimana mereka memperjuangkan agama Allah, mengorbankan apa yang mereka miliki untuk memperjuangkan dakwah yang hak ini. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengorbankan fisiknya beliau. Apa yang ada pada beliau? Di penjara segala macamnya. Untuk memperjuangkan memperjuangkan akidah Islam yang sahihah. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Dan banyak lagi yang lain. Para imam. Mereka berjuang membela agama Allah dan berkorban untuk agama Allah yang mulia ini. Sehingga at-tadhiyatu fi sabili dakwah, berkorban untuk memperjuangkan dakwah ilallah, itu merupakan da'bul anbiya wal mursalin, kebiasaan para anbiya wal mursalin, wa da'bus salaf, dan kebiasaan salafun salih rahimahumullahu ta'ala, yang seharusnya bagi umat-umat yang setelahnya, generasi yang setelahnya, mencontoh mereka semua. Barakallahu fikum. Maka soal yang diajukan, sudahkah Anda berjuang, berkorban untuk dakwah ini? Sudahkah Anda berjuang dan berkorban untuk dakwah ini? Dijawab harusnya. Harus sudah, jangan sampai belum. Kalau Anda seorang Sunni Salafi, haqqan. Kalau Anda seorang Muslim, seorang mukmin, haqqan. Akan tertanam dalam jiwa kamu yang paling dalam semangat yang berkobar-kobar untuk memperjuangkan agama Allah yang mulia, memperjuangkan sunnah Rasulullah SAW, memperjuangkan manhaj salaf, dakwah salafiyah, dan siap berkorban dengan apa yang kamu miliki, jiwa, harta, benda, semuanya yang kamu miliki untuk itu, dengan niat ihtisabul ajr indallah, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla semata. Di sanalah tempatnya surga. Ikhwan fillah azakumullah, at-tadhiyah fi sabili dakwah, berkorban di jalan dakwah ragamnya macam-macam seperti yang disebutkan di atas. Ada yang bil mal, dengan harta benda. Ada yang bil ilmi, dengan ilmu. Ada yang bil taujihi wal irsyad, arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, ide-ide yang cemerlang yang bagus untuk dakwah yang mulia ini. Ada yang bil jasad wal khidmah, dengan fisik, dengan khidmat. Ada yang dengan barakallahu fikum addu'a bil khair, dengan doa-doa kebaikan menyertai sunnah salafiyin dalam suka dan duka, dalam memperjuangkan dakwah dan dalam berkorban perkara dakwah Allah yang mulia ini. Macam-macam, dengan batas kemampuan kita masing-masing. Sebagian pihak mungkin bisa dengan semuanya, dengan semua tadi. Sebagiannya dengan sebagian besarnya. Sebagian yang lainnya lagi dengan salah satunya. Minimalnya dengan doa. Dengan doa. Doakan kebaikan, doakan kelancaran, doakan keselamatan, doakan berkah untuk mereka, mereka yang telah berjuang di jalan dakwah, untuk mereka, mereka yang telah berkorban di jalan dakwah. Doakan mereka, sertai mereka dalam doa kamu, sertai mereka dalam suka dan duka. Walaupun engkau enggak sanggup untuk berjuang, berkorban dengan harta benda, dengan ilmu, dengan yang lainnya, maka engkau bisa berjuang, berkorban dengan perasaan kamu, dengan hati kamu, dengan doa kamu untuk mereka semuanya. Barakallahu fikum. Naam. Ala sabilid da'wah. Ini luar biasa ya khana bintina azakumullah. Disebutkan oleh para ulama kita ya khana bintina azakumullah. At-tadhiyah fi sabilid da'wah. Berjuang, berkorban untuk dakwah yang mulia ini memiliki athar azimah. Memiliki barakallahu fikum dampak-dampak besar yang sangat positif. Ada athar lil fardi, dampak positif untuk individu masing-masing. Ada atharun lil mujtama', ada dampak positif untuk masyarakat. Ada pula atharun li hadhihi dakwah hadhin, dampak langsung yang positif untuk dakwah yang mulia dan untuk agama Allah yang mulia. Barakallahu fikum. Adapun dampak positif berkorban untuk dakwah yang mulia ini terkait dengan individu masing-masing. Yang pertama ialah kita masuk andil, masuk dalam bagian dakwah yang mulia ini bersama dengan para anbiya wal mursalin, bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan salafun salihin, para ulama kita sampai hari ini, sampai hari kiamat nanti. Ini fadilah azimah lahu, besar keutamaannya bagi dia. Dia ikut ambil bagian dalam perjuangan ini. Dia akan mendapatkan keutamaan besar terkait dengan pengorbanan ini. Dia mendapatkan manzilatun aliyah, kedudukan yang sangat tinggi dengan andil yang telah dia berikan. Selama dia ikhlas lillahi ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla semata, bukan riya, bukan sum'ah, bukan kemasyhuran, bukan ketenaran, bukan yang lain-lainnya. Lillahi ta'ala. Ladang pahala bagi kamu. Maka tingkatan kamu akan semakin naik. Islam kamu akan semakin naik. Iman kamu akan semakin naik. Predikat kamu sebagai muslim, mukmin yang bertakwa akan semakin tinggi. Sebatas dan sejauh mana, sebesar apa, setulus apa perjuangan kamu dalam dakwah dan pengorbanan kamu untuk dakwah yang mulia ini. Semakin besar, semakin meluas skalanya, semakin besar skalanya, semakin ikhlas, semakin tulus, semakin tinggi fadilah kamu, martabat kamu dalam Islam. Barakallahu fikum. Itu untuk pribadi. Dan ini akan berefek kepada keluarganya kamu. Kalau masing-masing kamu atau masing-masing kita memiliki sikap yang demikian, akan menular pada yang lainnya. Anak-anak kita akan terdidik untuk siap berjuang membela agama Allah yang mulia, siap berkorban untuk dakwah yang mulia ini. Akan menjadi tarbiyah langsung bagi anak-anak kita langsung. Anak kita sendiri, barakallahu fikum. Sehingga mereka menjadi anak yang saleh, salihah, penuh perjuangan, penuh pengorbanan fi sabili hadhihi da'wah. Ini untuk individu masing-masing. Besar ya, kawan. Sisi faedahnya. Adapun yang kedua, dampak positif berkorban untuk agama atau dakwah yang mulia bagi masyarakat ialah pengorbanan kita ini akan menumbuhkan yang namanya ghiratul muslimin lidini, menumbuhkan semangat kecemburuan kaum muslimin untuk membela agama mereka, berjuang bagi agama mereka. Ghirah, maka mereka akan bangkit semangatnya, bangkit motivasinya, punya ghirah yang sangat tinggi membela agama Allah yang mulia ini. Dicontohi satu orang, contoh lagi orang kedua, contoh orang ketiga, contoh orang keempat, contoh orang kelima, apalagi yang memberikan contoh tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama dan segala macamnya, maka akan menyebar ke semua masyarakat yang namanya sikap mulia ini. Mereka semua akan sadar pentingnya berjuang membela agama, mereka akan paham pentingnya berkorban untuk agama, sehingga memunculkan ghirah Islamiyah, semangat Islam, semangat membela Islam, semangat berjuang membela agama, semangat berjuang, semangat berkorban untuk agama Allah yang mulia ini. Dan akan luar biasa. akan membuat mereka ini semakin terbuka untuk agama. Gampang dikasih ilmunya, gampang dikasih bimbingannya, gampang dikasih dakwahnya. Sehingga kesolehan akan merata, kebaikan akan merata pada mereka semuanya. Barakallahu fikum. Dicontohi, kalau enggak bakal jalan. Memberikan contoh adalah orang-orang yang memiliki ilmunya. Dan yang diharapkan ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Ada lagi yang lain. Barakallahu fikum. Di sisi yang lain, barakallahu fikum. Dengan pengorbanan untuk dakwah yang mulia ini, dengan perjuangan untuk dakwah yang mulia ini, secara tidak langsung kaum muslimin diajak, diajak untuk barakallahu fikum menepis perkara-perkara yang merusak pada agama mereka, menepis berbagai macam kekufuran, kesyirikan, penyimpangan-penyimpangan bid'ah, kemungkaran, kemaksiatan yang dimunculkan oleh orang kafir, yang dimunculkan oleh kaum musyrikin, yang dimunculkan oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah, yang dimunculkan oleh para fusaq, ahli maksiat, dan yang lainnya. Mereka berjuang membela agama, di sisi yang lain menepis itu semuanya. Karena mereka paham ini merusak agama. Luar biasa. Luar biasa, barakallahu'alaikum, dampak positifnya. Apalagi untuk agama Allah yang mulia ini. Kalau semua kaum muslimin, mereka bersatu padu, berjuang membela agama Allah dengan cara yang benar, bersatu padu, berkorban dengan yang mereka miliki, yang mereka mampu untuk membela agama Allah yang mulia ini, maka akan terwujud yang namanya kalimatullah yal ulia, kalimat Allah yang paling tinggi di muka bumi ini. Islam akan mulia, Islam akan jaya, dan semua buah-buah indah akan tercapai. Akan tercapai. Di situ nanti akan muncul yang namanya barakallahu fikum ketentraman, keamanan dengan Islam yang mulia. Akan tercapai yang namanya barakallahu fikum bahkan daulah Islamiyah, bahkan khilafah Islamiyah dengan prinsip tadi. Karena semuanya bergerak untuk perjuangan dakwah. Barakallahu fikum. Dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar, barakallahu fikum. Maka ikhwanatina azakumullah, yang dituntut dari kita masing-masing ialah berjuang, berkorban, berjuang, berkorban. Barakallahu fikum. Yang semestinya memotivasi kita untuk punya semangat lebih dalam perjuangan, dalam pengorbanan, ialah kondisi ahlul batil di depan mata kita sekarang ini. Antum mencermati mereka begitu semangat, memiliki nasyatun ajib, memiliki semangat geliat yang begitu mengherankan, begitu menakjubkan, bukan pujian, untuk menebarkan batilnya mereka. Berbagai macam cara mereka lakukan dengan pengorbanan harta benda yang begitu besar. Mereka lakukan bukan untuk perjuangan dakwatul haq, tapi untuk perjuangan dakwatul batil. Bukan dalam rangka untuk membela kebenaran, tapi untuk perkara kebatilan. Yang luar biasa. Dari berbagai macam alirannya, berbagai macam sektenya, berbagai macam kelompoknya, masing-masing begitu semangat, begitu semangat berkorban dan berjuang untuk batilnya masing-masing. Untuk perhatikan situsnya mereka, untuk perhatikan gerakan dakwah mereka, langkah-langkah mereka, makar-makar mereka, luar biasa. Kalau mereka bisa, kita harus bisa. Kalau mereka penuh semangat membela yang batil, kita harus semangat membela yang hak. Kalau mereka begitu berambisi berjuang membela yang batil, kita sebaliknya harus punya ambisi berjuang membela yang benar. Kalau mereka bisa berkorban dengan apa yang mereka miliki, dengan harta benda mereka, bahkan dengan nyawa mereka, kita ahlul haq, ahlu sunnah, harus punya pengorbanan yang sama. Yang sama dengan harta yang kita miliki, dengan nyawa yang kita miliki, yang kita punya, barakallahu fikum. Dan kita yang untung. Kalau mereka ancamannya keras, dapatnya ancaman neraka, dikarenakan batil, kita dikasih pahala besar, keutamaan yang sangat besar, fadhil yang begitu besar, yang ujungnya surganya Allah Azza wa Jalla. Kita akan merasakan sakit, mereka juga sakit. Kita merasakan pedih, mereka juga pedih. Tetapi kita punya harapan, mereka punya harapan. Kita punya harapan jannah, punya harapan surga, punya harapan fadilah besar di dunia, akibat dan akhirat. Mereka tidak punya harapan. Barakallahu'alaikum. Itu yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Kalau kamu sakit, fa'innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kamu sakit, wahai kaum muslimin, ketika kamu berjihad di sabilillah, membela agama Allah, kamu terbunuh, kamu terluka, terluka parah, harta kamu habis untuk perkara jihad di sabilillah, perjuangan dakwah yang mulia ini. Fa'innahum ya'lamun. Mereka juga sama, yang kafir itu, yang musyrik itu, juga sama. Ya'lamun. Juga merasakan sakitnya. Mereka juga memakan harta benda, berjuang, terluka, terbunuh. Allah menghibur kita, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi kamu memiliki harapan dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang tidak mereka harapkan? Kamu mengharapkan pahala besar, kamu mengharapkan keutamaan besar, kamu mengharapkan jannahnya Allah Azza wa Jalla. Sama-sama berjuang, sama-sama berkorban, sama-sama sakit, sama-sama menderita, sama-sama perih. Kita yang enak, mereka yang sengsara. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, azakumullah, harus ditanamkan dalam jiwa kita masing-masing perjuangan dan pengorbanan. Dakwah yang mulia ini, sekecil apapun skalanya, tidak bisa dijalankan kecuali dengan perjuangan. Tidak mungkin dijalankan melainkan dengan pengorbanan. Harus ada pengorbanan dan perjuangan, sekecil apapun skala dakwahnya. Apalagi semakin besar, mulai berkembang, semakin luas, maka perjuangannya pun semakin membesar, semakin luas. Maka pengorbanannya pun juga semakin besar, semakin luas. Barakallahu fikum. Maka soalnya disampaikan kembali, sudahkah Anda berkorban untuk dakwah yang mulia ini? Sudahkah kita berkorban untuk dakwah yang mulia ini? Sudahkah kalian berkorban untuk dakwah yang mulia ini? Jawabannya harus. Kita harus berjuang, harus berkorban dengan yang kita miliki. Jangan memandang kecil apa yang telah kamu korbankan. Jangan memandang kecil apa yang telah kamu korbankan. Tapi tuluskan niat, ikhlaskan niat. Sekecil apapun perjuangan kamu dan pengorbanan kamu, ketika dengan ikhlas niat akan besar manfaatnya untuk kaum muslimin, untuk dakwah yang mulia ini, dan untuk kamu pribadi di dunia dan di akhirat nanti. Antum jangan merasa berkecil hati. Saya hanya bisa memberikan perjuangan dan pengorbanan sekian. Jangan kemudian minder. Tidak usah aja. Kecil. Jangan. Kalau kamu tidak pernah mencoba, tidak pernah maju, tidak bakal pernah mengerti yang namanya sebuah perjuangan, sebuah pengorbanan. Coba. Coba kamu berikan. Walaupun itu kecil. Walaupun dianggap remeh. Keluarkan. Yang penting lillahi ta'ala. InsyaAllah ta'ala akan bangkit semangat dalam jiwa kamu yang paling dalam untuk berjuang, berkorban yang lebih daripada ini. Keluarkan lagi. Terus semakin besar, semakin besar, semakin besar. Melatih diri untuk itu, dan nanti akan mendapatkan yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Sekali lagi istirahatan ya. Sekarang kembali insyaAllah ta'ala pada Ba'dal Maghrib nanti. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin.